الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قل الله عزكم الله. Pada kesempatan ini kita akan memulai satu pembahasan kitab baru, kitab Adabus Zifaf, adab-adab dalam pernikahan. Tentunya mayoritas dari kita sudah menjalankan satu ibadah yang agung ini, dan sebagian saudara kita ada yang belum menjalaninya. Bagi yang sudah menjalankan, tentunya ini merupakan suatu pembelajaran secara ilmiah, bukan sekedar menjadi wacana bagi yang sudah menjalaninya, tetapi juga menjadi pembelajaran secara ilmiah. Kita bisa menilai kembali apakah amaliah kita tersebut sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah belum. Jika ternyata ada yang kita ketahui setelah kita pelajari nanti perkara-perkara yang menyelisih syar'i, maka tentunya kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara-perkara tersebut. Dan dari perkara-perkara yang dibahas di sini, banyak perkara-perkara yang masih kita butuhkan walaupun kita sudah menjalankan proses pernikahan, sudah berkeluarga. Dan menjadi bekal bagi yang belum menjalankan proses pernikahan untuk kemudian menjalaninya sesuai dengan syar'i, sesuai dengan bimbingan syariat, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan risalah ini, kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam satu kesempatan akan adanya ikhwah ahlu sunnah yang hendak menikah. Maka beliau yakni apa istilahnya, menempatkan diri beliau, menyempatkan waktu beliau untuk menulis risalah ini. Sehingga memang sebagaimana yang nanti akan disebut oleh beliau, risalah ini ditulis ya dalam waktu yang singkat. Akan tetapi kita mengetahui kaliber kapasitas daripada Asy-Syaikh Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, seorang muhaddits ahlul hadits di masanya. Maka tulisan ini begitu syarat dengan ilmu luar biasa. Hadis-hadis yang terkait dengan permasalahan-permasalahan zifaf ataupun pernikahan, beliau kumpulkan semuanya. Dari apa yang mudah bagi beliau untuk beliau kumpulkan, beliau sebutkan semua dan beliau pilih yang paling sahihnya. Beliau pilih daripada hadis-hadis tersebut yang sahih saja. Baik, kita baca pendahuluan daripada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qa'il fi muhkam kitabih. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Segala puji bagi Allah yang telah berfirman dalam kitabnya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya Dia menciptakan bagi kalian dari diri-diri kalian sendiri pasangan-pasangan kalian, menciptakan dari manusia jenis manusia yang lainnya, yakni menciptakan laki-laki dan menciptakan pasangan yakni wanita. Supaya apa? Litaskunu ilaiha, agar bisa tercipta sakinah, ketentraman, ketenangan jiwa pada pasangannya. Kita bisa bayangkan kalau seandainya pasangan kita itu bukan dari jenis kita, manusia dipasangkan dengan binatang, bagaimana? Atau manusia dipasangkan dengan jin, bagaimana kira-kira? Tidak bisa tercipta sakinah. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah, dan Allah jadikan di antara kalian dengan pasangan-pasangan kalian masing-masing rasa cinta dan kasih sayang. Surat Ar-Rum ayat 21. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihi Muhammadin alladhi warada anhu fi ma thabata min hadithih. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam, yang tersebut di antara sabda-sabda beliau yang sahih dalam hadisnya. Beliau menyatakan tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukatirum bikumul anbiya yaumal qiyamah. Nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang pecinta, yakni wanita-wanita yang tulus kecintaannya, yang mendalam kecintaannya, mendalam kasih sayangnya kepada suami-suami mereka. Al-walud, yang subur rahimnya. Ya, tentunya itu bisa diketahui dari keluarganya, berapa jumlah saudara-saudaranya, akan terlihat kesuburan daripada seorang wanita. Beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita demikian. Kalau mencari istri, carilah istri-istri yang subur. Fa inni mukatirum bikumul anbiya yaumal qiyamah, karena sungguhnya diriku berbangga dengan banyaknya kalian di sisi para nabi nanti, ya, pada hari kiamat. Kenapa? Karena tentunya semakin banyak pengikut dari umat manusia ini, semakin banyak pula yang terselamatkan dari adab Allah azza wajalla. Suatu kebanggaan. Dan memang umat beliau adalah umat yang terbanyak di antara umat-umat para nabi yang lainnya. Di sini disunahkan justru untuk memperbanyak keturunan, bukan tahdidun nasl atau kemudian melakukan langkah-langkah pembatasan terhadap jumlah keturunan. Tahdidun nasl ini merupakan satu daripada perangai-perangai jahiliyah yang bertentangan dengan Islam. Jadi beliau memberikan mukadimah dengan satu ayat dan dengan satu hadis. Wa ba'd. Adapun setelah itu, fa inna liman tazawwad wa arada dukhul bi ahli adaban fil Islam. Adapun setelah itu, maka sungguhnya bagi orang yang hendak bagi orang yang menikah dan hendak masuk menemui keluarganya, ini ada adab-adab di dalam Islam. Jadi apa yang akan dibahas di sini perkara bagi orang yang menikah, bukan perkara-perkara sebelumnya. Karena perkara-perkara sebelumnya masih banyak perkara-perkara yang harus diketahui, ya, bagaimana ta'aruf yang syar'i, bagaimana nazar yang syar'i, bagaimana mencari kriteria istri atau suami yang syar'i. Itu ada pembahasannya tadi, dan bukan di sini pembahasannya. Di sini pembahasan tentang adab-adab di saat seseorang memasuki pernikahan, telah menikah dan hendak melaksanakan apa namanya malam pertama, zifah. Dan disebutkan pula nanti terkait dengan masalah walimatul arus, perkara-perkara yang syar'i dan perkara-perkara yang mungkar, untuk kemudian dihindari tentunya. Beliau menyatakan Fa inna liman tajawwad wa arada dukhul bi ahlihi adaban fil Islam. Orang yang menikah dan dia hendak masuk menemui istrinya, bagi laki-laki ya, menemui istrinya ada adab-adab dalam Islam. Qad dahila anha aw jahilaha aktsarun nas. Di mana mayoritas manusia, mayoritas kaum muslimin itu mereka masih bingung, bahkan tidak mengetahui tentang adab-adab tersebut. Harus bagaimana? Itu tidak tahu. Mungkin sebagian kita pun ada yang demikian dahulu. Ya, menikah dalam keadaan tidak tahu apa yang harus dikerjakan dan apa yang dilakukan. Sunnah-sunnah dalam Islam di saat malam pertama. Ini perkara yang sangat-sangat butuh untuk ilmu. Hatta al-muta'abidina minhum, bahkan ahli-ahli ibadah di antara mereka, yakni minhum, minan nas atau minal muslimin, ya, mereka tidak mengetahui perkara-perkara ini. Fa'ahbabtu an adu'ti bayaniha hadhihi risalah al-mufidah. Maka aku ingin meletakkan penjelasan-penjelasan permasalahan ini di dalam risalah yang penuh faedah berikut ini. Di munasabati zifafi ahadil ahibbah, bertepatan dengan momentum akan menikahnya salah seorang dari orang yang kami cintai. Beliau tidak menyebutkan siapanya, tetapi penulisan risalah ini terkait dengan hendak menikahnya salah seorang yang beliau cintai. I'anatan lahu wa li ghairihi minal ikhwah al-mukminin, sebagai bentuk i'anah, ya, menolong dia, membantu dia, dan juga kepada yang lainnya dari kalangan saudara-saudara kita mukminin, menolong dalam hal apa? Alal qiyam bima syara'ahu sayyidul mursalin, untuk menjalankan apa yang disyariatkan oleh sayyidul mursalin an rabbil alamin. Diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul mursalin dari syariat Allah rabbul alamin. Ini tentunya perkara yang sangat penting sekali. Penting bagi yang hendak menikah dan penting bagi orang yang sudah berkeluarga, punya anak, karena mereka juga nantinya akan menikah. Ini adab-adab ini harus dipahami. Jadi dipahami untuk kemudian diterapkan. Dan penting pula bagi ikhwah secara umum, akhwat ummahat secara umum, di saat mereka nantinya melihat saudaranya hendak menikah dan sebagainya, bisa memberikan nasihat-nasihat, memberikan masukan-masukan yang syar'i. Wa aqabtuha bitanbih ala ba'dul umur allati tahimu kullu mutazawwijin. Dan aku akhiri risalah ini dengan tanbih, memberikan peringatan terhadap sebagian perkara yang memang sangat penting untuk diketahui bagi setiap orang yang menikah. Wa qad tuliya biha katsirun minaz zawjat, dan sungguh telah tertimpa musibah tersebut. Dalam perkara-perkara yang ditanbih tersebut, banyak yang tertimpa petaka dalam hal, dalam perkara tersebut. Jadi banyak melakukan berbagai macam mukhalafah syar'iyah padanya. As'alullaha ta'ala an yanfa'a biha wa an yaj'alaha khalisatan liwajhihil karim innahu huwal barrur rahim. Aku bermohon kepada Allah Ta'ala agar menjadikan risalah ini bermanfaat dan menjadikannya khalisatan, murni, ikhlas untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunnya Allah Azza wa Jalla adalah al-barrur rahim. Waliya'lam anna adaba zifaf katsirah, dan untuk diketahui bahwasanya adab-adab pernikahan itu banyak. Artinya beliau tidak mengklaim bahwasanya apa yang tersebut di dalam risalah ini merupakan kesempurnaan daripada perkara terkait dengan adab-adab pernikahan. Tidak. Beliau menyatakan bahwa adab zifaf itu banyak sekali. Wa innama ya'nini minha. Minha berarti hanya sebagian. Dan yang paling aku pentingkan di sini, yang aku prioritaskan di antara adab-adab yang banyak tersebut, fi hadhihi al-ajalah, pada kesempatan yang sangat terbatas ini, maka bata minha fi sunnatil Muhammadiyah. Hanya apa-apa yang tabit, yang sahih dalam as-sunnatul Muhammadiyah, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mimma la madali ingkariha min haitsu isnaduha. Di mana tidak ada jalan untuk mengingkarinya. Pengingkaran dari sisi sanad-sanadnya, karena memang beliau dalam hal ini imam ahlul hadis, diakui oleh dunia, ulama-ulama dunia. Au muhawalatu tashkik fiha min jihat mabnaha, atau usaha untuk memberikan keraguan-raguan padanya dari sisi kandungan-kandungannya. Hatta yakuna qa'im biha 'ala basiratin min dini, sehingga orang yang menjalankan perkara ini dia berada di atas basirah dalam agamanya. Menjalankan daripada ibadah ini di atas basirah. Basirah yakni di atas al-ilm wal yaqin di dalam agamanya. Meskipun mungkin bertentangan dengan banyak sekali adat istiadat tradisi-tradisi di masing-masing tempat. Di saat seseorang membangun satu amalan dengan ilmu, ya, dengan basirah, dengan yakin, maka dia tidak akan tergoyahkan dengan perkara-perkara yang terbangun di atas dunun, di atas prasangka-prasangka, terbangun di atas sekedar kila wa kola, di atas sekedar tradisi dan adat istiadat, terlebih dalam adat istiadat yang bertentangan dengan syariat. Maka dia tidak goyah sedikit pun. Dia kokoh dan bergeming di atas sunnah. Wasiqal min amrih, dan percaya penuh terhadap urusannya. Ini yang diinginkan. Di saat seseorang menjalankan satu amalan di atas al-yaqin. Sama halnya seseorang melakukan ibadah semisal wudu, sholat, puasa, zakat, haji dan semisalnya, kalau dia menjalankannya sesuai dengan syar'i, sesuai dengan ilmu, ya, maka dia tidak peduli terhadap perbedaan-perbedaan yang ada dari manusia menjalankan ibadah-ibadah tersebut. Mayoritas orang menjalankan wudu dengan cara-cara yang beragam misalnya, atau dengan satu cara yang ternyata satu cara tersebut bertentangan dengan apa yang dia ilmui, maka dia tidak peduli. Dia tetap akan menjalankan apa yang dia ilmui tersebut. Maka demikian pula dalam perkara ini. Wa inilah ardu'an yaktimallah lahu bisa'adah, dan aku sungguh berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala menutup usia dirinya, lahu di sini ini kepada ahad lahubah tadi ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya husnul khatimah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya sa'adatul khatimah, penutup yang baik, happy ending dalam kehidupan berumah tangganya. Kenapa demikian? Jaza'an, jaza' iftitahihi hayatahu zawjiyah bimutaba'atis sunnah, sebagai balasan karena dia membuka kehidupan rumah tangganya dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang-orang yang dia memulai dalam kehidupan rumah tangganya dengan cara-cara yang tidak syar'i, maka apa yang bisa diharapkan dari kehidupan rumah tangga seperti ini? Bermula dari maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal dia mengetahui tentang misalnya perkara yang syar'i, bahwa ini perkara yang tidak syar'i, dia langgar. Sesuatu yang dimulai dari perkara yang dimurka oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apakah kemudian diharapkan darinya ridha Allah? Sedangkan begitu sangat besar harapan kita dalam pernikahan tersebut, mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang memulai hubungan dengan lawan jenisnya melalui media sosial, melalui Facebook, ya, internet, chattingan, WhatsApp, Telegram, Twitter, Instagram, macam-macam sekarang juga banyak sekali, ya, yang namanya media sosial. Maka cara-cara yang seperti ini, cara-cara yang tidak diridhoi. Kita tentunya rasa takut kita sangat besar terhadap ikhwah, ya, ataupun akhwat yang terjerumus dalam perkara-perkara seperti ini. Tidak akan mendapatkan bimbingan dari Allah Azza wa Jalla dan tidak akan mendapatkan ridha Allah, karena dia memulai dengan cara-cara yang tidak syar'i. Adapun orang yang memulai dan berusaha untuk mencari ilmu syar'i terkait dengan munakahah, terkait dengan syifa, terkait dengan ahkam pernikahan, hukum-hukum pernikahan maka diharapkan dengannya dan didoakan, ya, didoakan oleh saya di sini untuk menutup kehidupan dia dan mengakhiri kehidupan dia di atas husnul khatimah, karena dia berusaha untuk menempuh kehidupannya, kehidupan rumah tangganya sesuai dengan mutaba'atus sunnah. Wa yaj'alahu min ibadihi alladziina wasafahum bi'anna min qawlihim rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan menjadikan dirinya termasuk dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah sifati mereka dengan ucapan mereka, doa mereka, Rabbana hab lana, wahai Rabb kami, karuniakanlah untuk kami, min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, dari istri-istri kami dan dari anak turun kami, para penyejuk pandangan kami. Penyejuk pandangan tersebut di saat mereka tumbuh di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallah, tidak akan bisa menjadi qurrata a'yun, tidak akan bisa menjadi penyejuk pandangan mata seorang anak yang tidak tumbuh di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun anak tersebut cerdas luar biasa, meskipun anak tersebut dalam hal akademisnya senantiasa ya berada di peringkat ranking pertama, kalau dia tidak tumbuh di atas sunnah Rasulullah, maka dia tidak akan bisa diharapkan menjadi qurrata a'yun. Maka orang-orang yang berdoa demikian, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, dia akan memperhatikan baik-baik pendidikan anak-anaknya, mengharapkan kebaikan terhadap anak-anaknya. Anak-anak yang masya Allah ya, tumbuh di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari semenjak kecil diajarkan abata saja dari usia 3 tahun 4 tahun masuk ke tarbiyatul aulad yang diajari oleh para ikhwah ahlus sunnah, para pengajar-pengajar ahlus sunnah ya, dari semenjak kecil diajarkan Al-Qur'an, diajarkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, diajarkan akhlak. Meskipun mereka anak-anak, ya tentunya masih tetap namanya anak-anak. Banyak melakukan kenakalan, ya, karena memang dunianya dunia bermain. Tetapi itu akan membekas pada diri si anak tersebut. Akan terbawa di saat dia besar nanti. Terlebih kemudian dia terus lanjut dan lanjut berada dalam pendidikan-pendidikan Ahlus Sunnah. Kegiatan mereka adalah kegiatan-kegiatan yang membawa kepada kesejukan jiwa kita, ketenteraman hati kita. Qurrata a'yun. Itu di dunia. Belum lagi nanti di akhirat. Ya, anak-anak tersebut. Di alam kubur seseorang, dia akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan disebabkan doa-doa yang dipanjatkan oleh anak-anaknya. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami bagi orang-orang yang bertakwa sebagai imam, pemimpin orang-orang yang bertakwa. Tentunya tidak mungkin bisa menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa kalau dirinya tidak bertakwa. Sehingga dia di saat sadar berdoa meminta kepada Allah menjadikan dirinya imaman lil muttaqin, pemimpin bagi orang yang bertakwa, maka dia akan perbaiki dirinya untuk bisa meraih ketakwaan. Wal aqibatu lil muttaqin kama qala rabbul alamin, dan balasan dari orang-orang yang bertakwa, kesudahan daripada orang-orang yang bertakwa adalah sebagaimana yang Allah Rabbul Alamin firmankan. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun wa fawakiha mimma yashtahun kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mereka berada dalam naungan-naungan dan mata air di dalam surga. Naungan-naungan yang memang pada hari tersebut tidak ada naungan kecuali naungan-naungan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertakwa, amal-amal saleh mereka yang menaunginya. Setiap manusia pada hari kiamat nanti mereka berada di bawah amal solehnya, naungan daripada amal solehnya. Orang-orang yang bertakwa fi dhilalin wa uyun, mereka mendapatkan naungan-naungan tersebut saat mereka berada di padang mahsyar, di mana matahari dekatkan di atas kepala-kepala mereka 1 mil jaraknya. Mereka berada di bawah naungan-naungan amal solehnya. Belum lagi nanti mereka berada di surga, di mana tidak lagi ada sengatan sinar matahari padanya. Cahaya-cahaya dari arsy Allah Azza wa Jalla, yang itu mereka bisa mengetahui pergantian daripada hari. Ada hari-hari di surga nanti, ya, sebagaimana hari-hari kita di sini. Hanya satu harinya sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Kenikmatan yang abadi selama-lamanya itu bagi orang-orang yang bertakwa. Mata air di surga jangan dibayangkan seperti mata air di dunia. Mata air memancar di sana, ada air madu, air susu, air apa lagi, khamar. Air itu sendiri ada, air yang sangat bersih dan jernih, tidak bisa dibayangkan. Ada mata air yang namanya kafuro, ada mata air yang bernama salsabila. Adapun minuman-minuman mereka di dalam surga tersegel dengan rahiqun makhtum. Kemudian minuman ahlul jannah yang paling tinggi, tasnim, itu semua adalah jenis-jenis daripada minuman-minuman ahlul jannah yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Wa fawakiha mimma yashtahun, dan berbagai macam buah-buahan yang mereka inginkan. Tidak ada satupun buah yang terlarang sudah. Di saat mereka telah memasuki surga, buah-buahan dengan berbagai macam jenisnya. Satu buah dengan buah yang lain berbeda macam dan rasanya. Bahkan bukan dengan buah yang lain, satu buah itu saja gigitan pertama dengan gigitan kedua sudah berbeda rasanya. Gigitan kedua dengan yang ketiga sudah berbeda lagi rasanya. Dan rasa lezat dari makanan-makanan surga tidak akan lenyap dari mulut kita. Terus terasa nikmatnya sampai kemudian kita menikmati makanan yang lainnya. Tidak sebagaimana kenikmatan di dunia. Nikmat di dunia ya terasa nikmat di saat makan itu saja. Iya, Pak, ya. Di saat sudah kenyang sudah selesai nikmatnya. Hilang sudah. Selesai makan, selesai sudah kenikmatan. Dan kalaupun nikmat sekali, maka maksimal hanya sesuai dengan jatah kantong perut kita masing-masing. Tidak bisa lebih. Sedangkan di surga tidak ada rasa kenyang. Di surga tidak pernah kita merasakan kenyang. Juga tidak merasakan lapar. Jadi yang ada adalah kenikmatan. Itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Walaupun seseorang minum 1 drip tidak akan kelompokan di surga. Kalau di dunia ini hanya berupa peribahasa sambil menyelam minum air, kalau di surga bisa nyata itu. Kalau kita di dunia menyelam minum air ya tenggelam, ya kan? Di surga bismillah tidak akan terjadi yang demikian. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun, inna kadzalika najzil muhsinin. Makan dan minumlah kalian dengan sukacita, bebas, sebebas-bebasnya, dengan penuh ceria, disebabkan apa yang kalian kerjakan. Apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang bertakwa? Amal saleh. Yang dikerjakan oleh orang-orang yang saleh adalah amal saleh. Inna kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami balasi orang-orang yang berbuat ihsan. Dan di antara amal soleh adalah menjalani prosesi pernikahan dengan cara yang syar'i. Hati-hati, ya. Proses ini sangat menentukan akan kebahagiaan seseorang ataukah sebaliknya, kehancuran kehidupan rumah tangga seseorang. Wahaka tilkal adab, dan berikut ini akan disebutkan beberapa adab. Kalau sudah berbicara tentang adab ini memang akan sangat asyik sekali, dan tentunya kita harus memandang sebagai ini perkara ilmiah, begitu ya. Bukan sekedar dilihat dari sisi asyiknya, tapi ini adalah ilmiah yang harus kita amalkan. Dalam artian bagi yang belum menjalankannya, kita amalkan. Dan ini masih tetap bisa diamalkan bagi yang sudah menjalankan, dalam artian yang sudah menikah, sudah berkeluarga, bisa. Meskipun konteksnya berbeda, tetapi bisa. Akan semakin menambah keharmonisan dalam berumah tangga di saat kita mempelajari perkara-perkara seperti ini. Bismillah. Dan tentunya dibutuhkan tidak hanya suami dan tidak hanya istri, kedua-duanya. Kalau bisa hadir kedua-duanya itu bagus. Karena nanti yang satu ingin menjalankan, yang satu tidak tahu ilmunya, jadi rami. Tapi kalau dua-duanya tahu, maka akan bisa memahami. Oh, ini maksudnya akan menerapkan ilmu yang baru saja didapatkan di rumah. Masya Allah. Jadi, adab yang pertama, mulatofatuz zaujah indal bina biha. Mulatofatuz zaujah indal bina biha. Berlemah lembut dengan istri di saat membangun rumah tangga dengannya. Ya, ini malam pertamanya maksudnya. Tetapi ini tentunya juga tidak hanya sekedar malam pertama, kan begitu. Dan bagi yang ingin untuk mencari malam pertama yang lain, boleh disyaratkan di dalam Islam. Nah, ya, itu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan. Mulatafatu zaujah indal binabiha yustahabbu lahu idza daqala ala zaujatihi an yulatifaha. Disunahkan bagi seseorang di saat dia masuk kepada istrinya agar berlemah lembut dengannya. Ka'an yuqaddim ilaiha syai'an minasyarab wa nahwih. Semisal dia membawa untuk disuguhkan kepada istrinya tersebut minuman dan semisalnya. Di hadits Asma binti Yazid ibn Sakan. Nah, ini keistimewaan daripada kitab-kitabnya Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau di dalam setiap perkara itu senantiasa beliau sokong dengan hadis, dengan dalil. Selalu seperti itu. Kita lihat kitabnya ya Sifat Sunan Nabi misalnya, kitabnya ya Ahkamul Idain, kitab misalnya apa namanya, seluruh kitab-kitab beliau kita bisa lihat tulisan-tulisan beliau, Ahkamul Janais, ya kan, semuanya seperti itu. Beliau menyatakan disunahkan untuk mulatofah, ya, berlemah lembut. Di antara bentuk contoh mulatofah adalah membawakan air minum untuk sang istri, ya, yang baru saja dinikahi. Siangnya akad nikah, malamnya ini dilaksanakan. Ya. Ilmu ini bisa diterapkan. Berdasarkan hadis Asma binti Yazid ibn Sakan, qalat, Asma mengatakan, "Inni qayyantu Aisyata li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku merias Aisyah radhiyallahu anha untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani di rias ma'ruf ya, dipercantik penampilannya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini setelah akad nikah, sudah terjadi akad nikah, kemudian ya tentunya yang merias adalah Asma binti Yazid ibn Sakan. Summa ji'tuhu, kemudian setelah selesai dirias aku datangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, fada'utuhu li jalwatiha. Kemudian aku panggil beliau untuk bisa melihat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dalam keadaan sudah tersingkap hijabnya. Jalwah itu yakni melihat dalam keadaan tersingkap hijabnya. Faja'a, lantas beliau pun datang. Fajalasa ila jambiha. Nanti dipraktekkan di rumah boleh. Bagi yang sudah menikah boleh, enggak apa-apa. Boleh. Fa jalasa, beliau kemudian duduk di samping Aisyah. Fa utiya bi ustilaban, kemudian didatangkan untuk beliau bi ustilaban, yakni gelas atau cangkir yang besar yang berisi laban, air susu. Fa syariba, lantas beliau minum. Tsumma nawalaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau menyodorkannya untuk Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang berada di sampingnya. Dulu pernah melakukan apa belum? Nah, ini berarti bisa dipraktekkan nanti malam. Baik. Faqa faudat ra'saha wastahya. Akan tetapi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menundukkan kepalanya dan malu. Tidak menerimanya. Dikasih begitu, tidak diterima, tetapi menundukkan kepala dan malu-malu. Di situ masih ada Asma ya. Asma binti Yazid. Qalat, lantas Asma mengatakan. Qalat Asma, fantahartuha, aku pun kemudian menghardiknya. Jadi menasihatinya. Wa qultu laha, aku katakan kepada Aisyah, khudhi min yadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambil itu dari tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qalat fa'akhadat, lantas kemudian Aisyah pun mengambilnya. Bisa jadi ya kejadian ini sebelum turun ayatul hijab. Yang zahir demikian. Di sini Asma binti Yazid ada di situ. Belum turun apa? Ayatul hijab, ayat tentang hijab. Dan memang pernikahan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah di awal-awal Islam ya. Setelah meninggalnya Khadijah, kemudian ya, setelah menikah dengan Saudah, setelah itu baru Aisyah. Sebelum istri-istri yang lainnya. Termasuk di awal-awal Islam. Jelas ayatul hijab belum turun pada saat itu. Baik. Setelah diambil oleh Aisyah, fasaribat syai'an, kemudian diseruput sama Aisyah, diminum sedikit. Tsumma qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Aisyah, "A'ti tirbak." Tirbak yakni teman-teman sebayang. Berarti di situ juga ada wanita-wanita yang lainnya. Berikan kepada teman-temanmu. Qalat Asma. Asma kemudian mengatakan, "Faqultu, aku katakan ya Rasulullah, bal khudhu washrab minhu tsumma nawinihi min yadik." Wahai Rasul, ambil darinya, ini ambil dari Aisyah apa gelas tersebut yang berisi susu tadi, fasrok, kemudian minumlah engkau wahai Rasul. Tsumma kemudian nawilnihi, serahkan kepadaku, min yadik, dari tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini artinya dikasihkan langsung kepada Asma. Fa akhadahu fa syariba minhu tsumma nawalanihi, lantas beliau mengambilnya dari Aisyah. Dan Aisyah memang masih kecil ya pada saat itu. Mungkin usia 7 tahun. Dan beliau baru membangun rumah tangga dalam artian hidup bersama dengan Aisyah setelah 9 tahun usianya. Pada saat akad nikah usianya 7 tahun. Masih kecil, anak-anak. Baik. Diambil sama Asma, fasariba minhu tsumma nawalanihi. Kemudian beliau memberikan kepada Asma. Qalat fajalastu. Lantas aku pun duduk. Untuk minum ya, duduk kemudian minum. Tsumma wada'tuhu ala rubbataiya. Ini belum diminum, baru duduk kemudian aku letakkan pada dua lututku. Tsumma tafiqtu udiruhu wa ubi'uhu bisaftaiya liusiba minhu masroban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku mulai seperti ini anak contohkan saja, antum menyebutnya bagaimana seperti ini? Begitu. Jadi mutar. Ya. Udiru itu aku memutarnya, ya, begini. Bisa patah ya dengan kedua bibirku diputar. Kenapa demikian? Leusi baminku mas roban Nabi supaya juga mengena pas bagian yang diminum Nabi. Nah, ini khususon ya, ini seperti ini tidak bisa dipraktekkan kepada yang lain. Khusus untuk Rasulullah SAW semasa. Kenapa? Ya, karena barokah pada apa namanya tubuh ataupun pada bagian-bagian tubuh manusia itu hanya berlaku pada Rasulullah SAW. Itu khususon. Air liur beliau, bahkan rambut beliau, ya keringat beliau, bahkan semua yang keluar dari Rasulullah SAW itu barokah. Sehingga seseorang mengharapkan barokah darinya itu bisa, boleh. Tetapi tidak berlaku bagi orang lain. Seandainya berlaku bagi orang lain, tentu para sahabat Nabi SAW itu lebih berat untuk diberlakukan demikian. Tetapi tidak ada satupun athar yang menunjukkan bahwa misalnya para sahabat melakukan hal tersebut kepada Abu Bakar, atau kepada Umar, atau kepada Utsman, atau kepada Ali, atau kepada Al-Ahsara Al-Mubasharuna bil Jannah. Tidak ada satupun. Ini menunjukkan perkara tersebut khususan bagi siapa? Bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udiruhu wa udbi'uhu bisafataiya. Aku memutarnya dan aku ikuti dengan kedua bibirku. Li'usiba minhu masraban Nabi sallallahu alaihi wasallam agar bisa mengena bagian yang di tempat minumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Di saat Aisyah minum begitu, kemudian beliau mengambil minumnya kemudian dipaskan bagian bibir Aisyah tersebut. Ini juga merupakan keharmonisan dalam rumah tangga, akan menciptakan kecintaan dalam rumah tangga, ya. Karena apa? Menunjukkan akan ketulusan kecintaan terhadap pasangannya. Baik. Tsumma qala li niswah indi. Kemudian beliau bersabda kepada para wanita-wanita yang ada di sisiku, nawilihin fakulna la nastahi, ambillah oleh kalian darinya, ambil itu, ya ini apa, air minumnya tadi dari Asma. Maka mereka mengatakan, kami sudah tidak selera sudah. Loh, kenapa? Sudah diputerin sama Asma tadi. Ya, la nastahi. Kami sudah tidak selera Rasul. Tidak mau. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasma'na ju'an wa katiban. Jangan kalian kumpulkan antara keinginan ya karena lapar dengan kedustaan. Kalian enggak berselera padahal ingin. Jadi Rasulullah SAW menyatakan, la tajma'na ju'an wa kariban. La tajma'na ju'an wa kariban. Hadis ini diperolehkan oleh Al-Imam Ahmad dengan panjang lebar. Dan juga disebutkan oleh Al-Muntiri dan disyaratkan akan bahwasannya hadis ini kuat, dikuatkan oleh beliau, juga dikeluarkan oleh Al-Humaydi dalam musnadnya. Dan ada syahid penguat hadis yang lainnya dari hadis Asma binti Umais, dikeluarkan oleh At-Tabrani dan juga dikeluarkan oleh Abu Syaikh dalam Tarikhu Asbahan dan juga Ibn Abi Dunya dalam Asam. Wallahu ta'ala alam besar. Hadis satu ini yang mungkin bisa kita pelajari pada pertemuan perdana ini terkait dengan pembahasan kitab Adabus Sifat. Baiklah, tahillahuna wa sallallahu ala hamadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.